بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد melanjutkan kajian rutin kita hari Jumat malam Sabtu di hari ini di Musalla Al-Ikhlas. Kita telah sampai pada bab ke-40, bab Birrul Walidain Wasilatul Arham, bab yang berkaitan dengan berbuat baik kepada kedua orang tua dan menyambung hubungan silaturahim. Ayat-ayat yang disebutkan oleh penulis Al-Imam An-Nawawi rahimahullah sudah kita lampaui dan kita sedang menyebutkan hadith-hadith yang beliau kemukakan. Tiga hadith sudah kita lalui pada kajian yang lalu. InsyaAllah ta'ala pada malam hari ini melangkah pada hadith yang keempat dengan urutan hadith ke-315. Riwayatnya dari jalan sahabah أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة قال الله نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت الرحم بلى قال الله تعالى فذلك لك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. سورة محمد آيات 23 آيات 22 dan 23 متفق عليه. Hadith yang telah kita dengarkan bersama adalah hadis yang sahih sebagaimana diisyaratkan pada akhir hadis muttafaqun alaih. Hadis itu telah disepakati padanya sebagaimana telah diterangkan bahwa muttafaqun alaih adalah istilah dalam ilmu hadis, adalah hadis yang disepakati oleh dua amirul mukminin dalam masalah hadis, yaitu Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah, melalui jalan sahabat yang sama. Maka diistilahkanlah dengan muttafaqun alaihi, atau dalam bahasa kita artinya telah disepakati padanya. Akan tetapi bukanlah sekedar arti, melainkan itu istilah di dalam ilmu mustalah hadis. Maka itulah maknanya jika dikatakan sebagai muttafaqun alaihi. Dengan sahihnya hadis di atas, penulis ingin sebutkan bahwa hadis ini adalah termasuk kaitannya dengan pentingnya atau keutamaan menjaga hubungan silaturrahim. Maka kita perhatikan hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah, di mana beliau nukilkan salah satu apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Kata Nabi, "Inna Allah Ta'ala," sungguhnya Allah Jalla wa Ala "khalaqal khalqa," telah menciptakan manusia, telah menciptakan makhluk. "Hatta idza faragha minhum," tatkala Allah Jalla wa Ala faragha, telah selesai, maksudnya telah selesai dari penciptaannya. "Faragha minhum," Allah telah selesai dari mereka, dari menciptakan mereka tadi. Sudah tuntas Allah Jalla wa Ala melakukan dari penciptaannya. Atau dalam footnote di bawah dijelaskan, "Kamula khalquhum," ketika telah sempurna penciptaan mereka dengan tuntas, "qamatir rahim," maka di saat itu berdirilah atau bangkitlah yang namanya rahim. Dalam bahasa kita adalah rahim. Di saat itu bangkitlah ar-rahim. Kapan dia bangkit? Setelah Allah Jalla wa'ala menciptakan kondisi manusia secara tuntas, setelah selesainya. "Faqalat," maka tatkala itu rahim menyatakan di hadapan Allah Jalla wa'ala, "Hadha maqamul a'id bik," "Hadha maqamul a'id bika minal qati'ah," kata rahim menyatakan, "inilah tempat," "hadha maqam," inilah tempat, katanya, "al-a'id bik," adalah orang yang berlindung kepadamu, "minal qati'ah," dari memutuskan hubungan, maksudnya hubungan silaturrahim. Kata rahim menyatakan, "inilah tempat bagi hambamu yang berlindung kepadamu dari perbuatan memutuskan hubungan silaturrahim." Ketika dia lakukan itu, maka terputuslah dengan yang namanya ar-rahim. Maka disitulah ar-rahim menunjukkan pengakuannya, kejelasannya, betapa pentingnya untuk menjaganya. Sehingga dengan pernyataan ar-rahim tadi menunjukkan siapa yang menjaganya, berusaha untuk menghubungkan silaturahim tadi, maka akan dijaga. Sebaliknya ketika dia putus, maka putuslah hubungan dia dengan Ar-Rahim. Hadza maqamul a'id bik min al-qati'ah. Ketika Ar-Rahim menyatakan demikian, qala, maka dia menyatakan. Dia yang dimaksudkan di situ adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah menanggapi, Allah menjawab. Bagaimana jawaban Allah? Naam. Ya, kata Allah. Allah Jalla wa'ala mengiyakan, menyetujui apa yang dikatakan oleh Ar-Rahim tadi. Naam. Ama tardaina an asila man wasalaki. Apakah engkau tidak rela, kata Allah kepada Ar-Rahim, ama tardaina, apakah engkau tidak rela, an ausila, ketika aku menghubungkan, menyambung tali hubungan silaturahim, man wasalaki, terhadap siapa yang mau berhubungan denganmu. Apakah engkau tidak rela dengan apa yang aku perbuat ketika hambaku tadi berusaha untuk menghubungkan silaturahim denganmu. Wa aqta'a man qata'aki. Dan sebaliknya kata Allah, aku pun aku akan memutus man qata'aki dengan orang yang memang tidak mau menyambung, memang dia ingin memutuskan hubungan denganmu. Dengan pernyataan Allah Jalla wa'ala demikian, sekaligus persetujuan apa yang dikatakan oleh Ar-Rahim, maka Ar-Rahim balik memberikan jawabannya kepada Allah dengan menyatakan bala. Bala adalah maknanya atau semakna dengan na'am. Na'am. Maka Ar-Rahim pun menanggapi dengan tanggapan yang baik pula dengan menyatakan bala. Tentu ya Allah. Dengan jawaban tadi, maka Allah Jalla wa'ala katakan, fadhalika lak, maka ketahuilah itulah bagianmu. Itulah bagianmu. Menunjukkan dari hadis ini, pentingnya, utamanya untuk menjaga sekali lagi hubungan silaturahim. Nah, maka mulianya dan terpujinya orang yang menjaganya dan selalu menyambungnya, dan tercelanya bagi mereka yang memutuskan dengan silaturrahim. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam sabdanya, iqra'u in syi'tum, bacalah oleh kalian, kata beliau, jika kalian inginkan atau kalian kehendaki apa yang difirmankan oleh Allah Jalla wa'ala pada salah satu suratnya, yakni dalam surat Muhammad tadi, tepatnya pada ayat ke-22 dan ke-23. Kata Allah Jalla wa'ala, fahal asaitum In tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Maka apakah kiranya, kata Allah, jika kalian berkuasa, antawallaitum, jika kalian itu berkuasa, antufsidu fil ardi, yang kemudian karena kalian merasa memiliki kekuasaan tadi, kalian bersikap antufsidu fil ardi, kalian mau membuat kerusakan di muka bumi, watuqatti'u arhamakum, dan dengan itu kalian berusaha untuk memutuskan hubungan silaturrahim. maka Allah Jalla wa'ala tegaskan, ulaikal ladhina, mereka itulah kata Allah Jalla wa'ala, la'anahumullah, yang Allah laknati mereka, fa'asammahum, maka Allah tulikan telinga mereka, wa'a'ma abasarahum, dan Allah Jalla wa'ala butakan penglihatan mereka. Kita melihat tentang tafsir dua ayat tadi, Allah Jalla wa'ala sebutkan, fahal asaitum intawallaitum, sampai akhir ayat, apakah kiranya kalian ketika memiliki peluang, memiliki kekuasaan tadi, kemudian kalian dengan itu semena-mena untuk membuat kerusakan di muka bumi, dan sekaligus kalian putus hubungan silaturrahim. Berkata al-imam Abu al-Aliyah rahimahullah, fahal asaitum intawallaitum al-hukma faja'altum hukkaman antufsidu fil ardi bi'akhdir rusha. Yang kiranya tatkala kalian memiliki peluang kekuasaan tadi berupa menetapkan suatu hukum, maka kemudian kalian jadikan penetap penentu hukum-hukum tadi antufsidu fil ardi, melakukan bentuk kerusakan di muka bumi tadi, ditafsirkan dengan bi'akhdir rish ar-rusha, dengan mengambil apa? Rishwah. Naam. Mengambil sogokan. Naam. Mengambil harta tanpa jalan yang hak. Naam. Demikian kata beliau menafsirkan antufsidu fil ardi, membuat kerusakan di muka bumi tadi, bukan dalam bentuk fisik, tetapi dalam bentuk suatu perbuatan yang merajalela di kalangan mereka, adanya saling mengambil harta dengan cara yang batil. Ini demikian kata beliau rahimahullah. Apakah kiranya kalian ketika memiliki peluang kekuasaan tadi, kemudian kalian menetapkan penentu-penentu hukum tadi, melakukan kerusakan di muka bumi dengan cara tersebut, maka ketahuilah kata Allah, Allah Jalla wa'ala laknati orang yang demikian tadi dengan ditulikan telinga mereka dan dibutakan penglihatan mereka. Di sisi lain berkata al-imam al-kalbi rahimahullah, fahal asaitum intawallaitum amral ummah antufsidu fil ardi bidzulmi. Apakah kiranya ketika kalian telah memiliki kekuasaan tadi mengemban urusannya umat, kemudian kalian tidak bisa menjaga amanah tadi, melainkan sebaliknya kalian membuat kerusakan di muka bumi bidzulmi, dengan kezaliman, dengan bentuk-bentuk kezaliman. Naam. Kezaliman adalah tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya sehingga ada yang dirugikan tentunya. Ini kata beliau menafsirkan antufsidu fil ardi. Naam. Maka keterangan yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Yang ketiga, apa yang disebutkan oleh Ibnu Jurayj rahimahullah, fahal asaitum intawallaitum anitta'ah antufsidu fil ardi bil ma'asi wa qat'il arham. Apakah kiranya ketika kalian diberikan kekuasaan tadi, kemudian kalian berpaling dari ketaatan dengan melakukan kerusakan di muka bumi? Apa bentuknya berpaling dari ketaatan? Bil ma'asi wa qat'il arham. dengan melakukan bentuk-bentuk maksiat. Demikian juga bentuk kerusakan di muka bumi adalah qat'il arham, memutuskan hubungan silaturrahim. Kerusakan dalam sisi maknawi. Nah, bukan kerusakan dari sisi bangunan, dari sisi fisik dan semisalnya. Nah, maka kerusakan ditinjau dari beberapa sisi. Di antara bentuk kerusakan dan itu fatal akibatnya adalah kerusakan dari sisi maknawi ketika sudah terjadinya pemutusan hubungan silaturrahim di antaranya. Berikutnya yang keempat, apa yang dikatakan oleh Ka'ab rahimahullah. Fahal asaitum in tawallaitum al-amra an yaqtula ba'dukum ba'da. Apakah kiranya ketika kalian diberikan kekuasaan tadi dalam suatu urusan sehingga kalian melakukan pembunuhan sebagian kalian kepada sebagian yang lainnya? Bentuk kerusakan di muka bumi, an yaqtula ba'dukum ba'da, melakukan pembunuhan sebagian terhadap sebagian yang lainnya. Yang berikutnya apa yang disebutkan oleh Imam Qatadah rahimahullah, ketika kalian melakukan kerusakan di muka bumi tadi, bisakid dima'al haram wa taqta'u arhamakum. Apakah kiranya kalian ketika diberikan kekuasaan tadi, kalian berpaling dari kitabillah, dari Al-Quran, dengan kalian melakukan kerusakan di muka bumi dalam bentuk safkid dima'al haram, menumpahkan darah yang diharamkan untuk ditumpahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menumpahkan darah resikonya berat, kecuali menumpahkan darah yang memang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun menumpahkan darah yang haram, maka akan berlanjut urusannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa taqta'u arhamakum, dan kalian melakukan bentuk kerusakan di muka bumi tadi dengan memutuskan hubungan silaturrahim. Sekian dari penafsiran terkait dengan ayat ke-22 6 surat Muhammad, bentuk ifsad fil ard, melakukan pengerusakan di muka bumi. Ada yang menyatakan mengambil uang yang tidak halal, ada yang menyatakan pula bahwa itu adalah kedzaliman, ada yang menyatakan pula itu memalingkan dari ketaatan berupa kemaksiatan-kemaksiatan dan memutuskan silaturahim. Ada pula yang menyatakan bahwa itu adalah pembunuhan sebagian kalian kepada sebagian yang lainnya. Dan yang terakhir adalah apa yang disebutkan dengan menumpahkan darah yang haram dan memutuskan hubungan silaturahim. Asyahid dari sekian penafsiran tadi, tidak lepas diantaranya adalah memutuskan silaturrahim pada bahasan kita. Sebagian ulama ada yang menyebutkan turunnya ayat ini adalah kaitannya dengan kaum Haruriyah. Kaum Haruriyah dan kaum Khawarij. Haruriyah dan Khawarij adalah semakna. Haruriyah adalah nisbat kepada tempatnya, yang dari situ kemudian muncul pemikiran atau ideologi Khawarij mengkafirkan pemerintahan kaum muslimin. 6. Dan juga menghalalkan, menumpahkan darah kaum muslimin yang tidak halal untuk ditumpahkan. Demikian pula kaum Khawarij adalah kaum yang memiliki pemahaman itu. 6. Yang cikal bakalnya atau asal-usulnya dari tempat atau daerah yang namanya Haruriyah. Ada pula yang menyebutkan bahwa ayat ini turun kepada Bani Umayyah dan Bani Hasyim. Nah, secara eksplisit ayat itu turun kepada yang disebutkan tadi, tetapi secara umum bahwa ayat itu memberikan peringatan kepada semua kita untuk kita menjaga hubungan silaturahim dan jangan sekali-kali memutuskan hubungan silaturahim berdasarkan padanya keutamaan dan betapa besarnya masalah itu sebagaimana hadis yang bersama kita. Nah, itulah tentang makna hadis ke-315. Berkata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kaitannya dengan menjaga hubungan silaturahim, nam di dalam hadis itu tidak disebutkan secara khusus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dikembalikan kepada kebiasaan tradisi masing-masing suatu masyarakat. Nam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengkaitkannya dengan sesuatu tertentu. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengkaitkannya dengan keharusan agar mereka makan bersama kita. Beliau pula tidak mengkaitkan bahwa mereka harus minum bersama kita. Tidak mengkaitkan pula bahwa mereka harus bekerja dengan kita atau tinggal bersama kita. Tetapi beliau menyebutkannya dalam bentuk yang sifatnya bebas. Maka oleh karena itu kata beliau, semuanya kembali kepada tradisi. Yang mana apa saja yang dimaksudkan atau menurut tradisi adalah suatu hubungan, maka itulah maknanya hubungan. Sementara sebaliknya ketika dikenal oleh banyak orang bahwa itu bentuk pemutusan hubungan silaturahim, maka itu dinamakan sebagai pemutusan. 6. Tentu perlu kita tahu kalau ternyata tradisi menjadi rusak sehingga semua manusia menjadi tidak peduli dengan pemutusan hubungan, atau sebaliknya menurut mereka pemutusan hubungan dikatakan sebagai hubungan, hubungan dikatakan sebagai pemutusan, maka tradisi yang demikian tidak harus diperhatikan. Sekali lagi, tradisi tentunya yang memang wajar tidak bertentangan dengan fitrah atau naluri manusia. Beliau contohkan, kalau kita perhatikan di negara-negara kufar di hari ini, 6. Keberadaan hubungan keluarga itu sama sekali tidaklah utuh kata beliau. Sebagian sampai-sampai tidak mengenal sebagian yang lain. Sehingga yang terjadi, jika seorang anak memiliki anak yang sudah beranjak menjadi orang yang sudah mulai dewasa, 6. Maka dia layaknya seperti orang asing. Di negeri kufar, hubungan keluarga ketika anak sudah mulai beranjak dewasa sepertinya sudah orang lain. Tidak ada kaitannya dengan keluarga. 6. Sehingga sepertinya tidak ada hubungan kalau dia sebagai anak dan tidak mengerti bagaimana sikap kepada ayahnya atau kepada ibunya. 6. Sehingga perkaranya adalah kacau. Perkaranya yang ada adalah amburadul. Karena kekafiran menghancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya. Wal'iyadzubillah. Maka yang kita bahas di sini adalah pembahasan secara khusus pada masyarakat muslimin yang memang mereka masih mengenal syarat dengan nilai-nilai Islam. Maka apa yang dianggap oleh orang banyak sebagai hubungan, maka itulah sebagai hubungan, dan apa yang dianggap sebagai pemutusan, maka itulah sebagai pemutusan. Nah, disebutkan oleh para ulama sebagian cara silaturrahim adalah dengan memberikan nafkah kepada kerabatnya. Sebagian para ulama memberikan contoh agar yang memahami terhadap hadis tadi bisa mengetahui bagaimana sesungguhnya. Yang dimaksud di antara contohnya adalah memberikan nafkah kepada karib kerabat. Nah, maka mereka menyatakan bahwa sesungguhnya manusia jika memiliki kerabat dalam keadaan fakir, sedangkan dirinya adalah seorang yang kaya dan menjadi pewaris, maka wajib atasnya untuk memberikan nafkah kepada mereka. Sebagai contoh, kata beliau, adanya saudara kandung laki-laki dengan saudara kandung laki-laki yang lain. Jika saudara yang satu memiliki atau menjadi pewarisnya, jika dia melihat terhadap saudaranya yang fakir, maka hendaklah dia berusaha untuk membantunya. 6. Dia berusaha untuk membantunya. Yang demikian itu adalah termasuk hubungan silaturrahim. Sebaliknya pula, ketika saudaranya terlihat ada keinginan untuk menikah, 6. Maka hendaklah saudaranya tadi berusaha untuk membantu kepada urusan yang mulia tadi, untuk menjaga kehormatan. 6. Karena kondisinya sangat mendesak, maka saudaranya tadi berkewajiban untuk membantunya, dan itu juga bagian dari hubungan silaturrahim. 6. Selesailah hadis ke-315, kita menuju pada hadis berikutnya 316. Riwayat masih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala jaa'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya Rasulullah man ahaqqun nas bihusni sahabati, qala أمك، ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. متفق عليه. وفي رواية يا رسول الله من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم أدناك أدناك. Hadits yang bersama kita juga adalah hadits yang sahih, sebagaimana diisyaratkan pula di akhir hadits muttafaqun alaih. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu membawakan satu kejadian. Jaa'a rajulun ila Rasulillah, telah datang seseorang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan namanya tidak disebutkan. Melihat dari riwayat bahwa di sana adanya kata nakirah, rajulun, datangnya seseorang, maka tidak diketahui, tidak disebutkan siapa nama seseorang tadi. 6. Asy-syahid tidak mengharuskan bagi kita untuk mengetahui dan menelusuri siapa namanya, tetapi konteks kedatangannya tadi untuk menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam suatu kepentingan. Datang orang tadi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Siapakah ya Rasulullah ahaqqun nas, yang paling berhak di antara manusia, bihusni sahabati, untuk aku melakukan pergaulan yang terbaik? Tentu semua manusia diperlakukan dengan cara yang baik. Di sana ada urutan-urutannya, maka melalui hadis ini dengan lafaz yang disebutkan ahaqqun nas, yang paling berhak. Yang paling berhak atau yang paling dikedepankan untuk diperlakukan dengan baik, itulah yang ditanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man ahaqqun nas bi husni sahabati? Ketika orang tadi bertanya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab dengan perhatiannya beliau ketika ada seorang umatnya bertanya dengan suatu pertanyaan, meminta fatwa, maka beliau tentunya memiliki dan terdorong untuk menjawabnya. Maka kata beliau, orang yang paling berhak untuk diperlakukan dengan baik itu adalah ummuka, ketahuilah ibumu. Kemudian orang tadi bertanya lagi, "Tsumma man?" Kemudian setelah itu siapa lagi ya Rasulullah? Nampaknya orang tadi ingin mengetahui urutan berikutnya. Bagaimana ternyata apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW? Maka beliau masih menjawab, "Ummuka, ibumu." Bertanya yang ketiga kali orang tadi kepada Rasulullah SAW. Mungkin siapa tahu jawaban yang ketiga ini nanti berbeda dengan jawaban yang pertama dan kedua. Ingin tahu urutan berikutnya. Maka ternyata Rasulullah SAW masih menjawab, "Ummuka, ketahuilah ibumu." Bertanya lagi, masih belum puas. Pertanyaan pertama, kedua dan ketiga dengan jawaban yang sama. Masihkah pada jawaban yang keempat itu dengan jawaban yang sama? Maka orang tadi bertanya, "Tsumma man?" Kemudian siapa lagi setelah itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW barulah menjawab dengan jawaban yang berbeda dari yang pertama sampai yang ketiga. Jawaban keempat itu adalah abuka, yakni kepada ayahmu. Diterangkan tentang hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan orang yang paling berhak atas itu semua tadi adalah ibu kita. Nah, sekalipun pertanyaan itu diulang-ulang, namun beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab yang kedua kalinya dengan jawaban yang sama. Barulah pada jawaban yang keempat beliau jawab adalah ayahnya. Diterangkan oleh ulama bahwa karena ibu telah mengalami kelelahan dan kesulitan yang karenanya anaknya tidak pernah dialami oleh selain dirinya, dengan sebab itu Allah Jalla wa'ala muliakan yang namanya ibu. Dan suatu alami dan apa yang kita saksikan sendiri antara ayah dan ibu, yang paling lelah dan paling banyak perhatiannya mengurusi seorang anak adalah ibunya. Ketika di malam hari kita dapati ibu tadi melindungi dan menenangkan anaknya, bagaimana supaya sampai tertidur. Ketika di tengah malam muncul sesuatu yang menyakitkan, maka sang ibu tadi tidak tidur pada malam itu sampai anaknya tadi tertidur. Nah, maka ibu ketahuilah menebus anaknya dengan jiwa dengan cara menghangatkannya ketika musim dingin tiba dan mendinginkannya jika musim panas tiba dan sebagainya. Maka dengan itu ibu lebih besar perhatiannya kepada anaknya dibandingkan sang ayah. Sehingga oleh sebab itu haknya menjadi berlipat kali dibandingkan hak ayah. Selain itu juga bahwa ibu adalah orang yang lemah. Selain itu bahwa mereka adalah orang yang lemah sebagai wanita yang tidak bisa mengambil haknya sendiri. Sehingga oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiatkan sampai 3 kali dan berwasiat kepada ayah hanyalah 1 kali. Yang demikian tadi kata Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, adanya perintah agar setiap manusia tadi berbuat baik ketika bergaul dengan ibunya dan kemudian juga kepada ayahnya sebisa mungkin dengan pergaulan yang ma'ruf, pergaulan yang baik. 6. Dan tentunya semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan kita dan kepada kaum muslimin untuk bisa merealisasikan apa yang telah kita tahu, apa yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadisnya. Nah, itulah penjelasan hadis yang ke-5 atau hadis ke-316 yang insyaallah taala kita mudah untuk memahaminya. Kita baca 2 hadis yang kita telah ketahui bersama, dimulai dari hadis yang ke-4 kemudian hadis yang ke-5. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala khalaqal khalqa hatta idza faragha minhum قامت الرحم فقالت هذا مقام العائد بك هذا مقام العائد بك من القطيعة قال نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى قال فذلك لك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي Qala ummuka. Qala thumma man. Qala ummuka. Qala thumma man. Qala ummuka. Qala thumma man. Qala abuka. Muttafaqun alaihi. Sampai di sini apa yang bisa kita bahas. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.